Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Assalamu tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas kemudahan demikian pula kesempatan senantiasa Allah nugerahkan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita mencoba untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan kita Butuh Tauhid. Para Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab As-Samini Al-Najdi alaihi rahmatullah. Tapi dalam bab yang ke-34 Nabi yang menjelaskan tentang hukum ucapan seseorang ketika mengatakan Masya Allah wa syi'sa. Apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Lalu kita bawakan hadis Lutailah radhiyallahu ta'ala an yang mengisahkan tentang kedatangan seorang Yahudi kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang kemudian menyebutkan tentang kondisi sebahagian kaum muslimin yang mengucapkan kalimat tadi Masya Allah wa syirka. Demikian pula perkataan wal Ka'bah yang bersumpah dengan atau atas nama Ka'bah dan ini kemungkaran. Ya, sehingga Rasulullah mengingkarinya dan menerima kritikan tersebut dan menyampaikan klarifikasi dan bimbingan kepada kaum muslimin atau para sahabat. Ya, dalam mereka mengatakan, Masya Allah, summa syi'ta. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan pada dalil yang berikutnya. Kalau rahimahullah, Wali bin Majah rahimahullah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dalam sunannya Sunan Ibnu Majah an Tufail yang dari At-Tufail akhi Aisyah bi ummiha ya saudara laki-laki seibu ya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Tufail ya atau At-Tufail ini seperti yang disebutkan bahwa beliau adalah saudara seibu ya dari Aisyah Tufail bin Abdullah bin Al-Haris ibn Sakhirah Al-Sahbarah ibn Jursumah ya beliau dari Al-Asti ma'ruf oleh seorang sahabat ini ketika ayah beliau Abdullah ya datang ke kota Mekah sebelum Islam ya sebelum Islam ini sebelum diangkatnya Rasulullah sebagai Nabi atau sebagai Rasul ayahnya Abu Fayl ini datang ke kota Mekah kafalata Abu Bakr ya, yang kemudian beliau pun, Abdullah ini, menjadi teman ya, dari sahabat Abu Bakar. Ini sebelum Islam ya. Namun Abdullah ini wafat ya, dan meninggalkan istrinya Ummu Ruman. Ya, Ummu Ruman. Yang kemudian Ummu Ruman inilah yang ya, dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, maka lahirlah Abdurrahman dan Aisyah. Ya, Abdurrahman dan Aisyah. Sehingga Abu Bakar ini saudara seibu. Ya, beda bapak dengan Aisyah. Ya, Abu Bakar ini ayahnya Abdullah. Ibunya Ummu Ruman. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, maka kata beliau radhiyallahu ta'ala an, ra'aitu ka'anni ataitu 'ala nazarin min al-yahud. Ya, aku melihat seakan-akan aku mendatangi. Ya. 'Ala nafar, an-nafar. Ini kerumunan atau perkumpulan sejumlah orang. Ya, 3-9. Ya, dari orang-orang Yahudi. Nah, aku melihat di dalam mimpi ini, seakan-akan aku mendatangi ya, sejumlah orang dari orang-orang Yahudi. Kultu, lalu aku menyampaikan kepada mereka, innakum la'antumul qawm. Laula annakum taqulun Uzair ibn Allah. Kata Al-Tufayl, sesungguhnya kalian adalah umat yang afdal. Ya. Kaum yang utama. Kalau seandainya kalian tidak mengatakan Uzair adalah Ibnullah, anak Allah. Ini kan di antara keyakinan ya. Kalimat kufur yang diucapkan oleh orang menganggap dan meyakini Uzair Ibnullah. Uzair adalah anaknya Allah. Kata Tufayl, semua kalian adalah ya, umat yang mulia. Ya, kaum yang utama. Kalau seandainya kalian tidak mengucapkan Uzair adalah anak Allah. Qalu, maka mereka mengatakan, wa antum la antumul qawm, laula annakum taqulun, masya Allah wa sya'a Muhammad. Jadi mereka Yahudi tidak mau kalah juga. Menimpali. Merespon dengan mengatakan, kalian juga. Ya, kaum muslimin, kalian adalah umat yang utama. Kaum yang afdal, kalau seandainya kalian tidak mengucapkan masya Allah wa sya'a Muhammad. Apa yang Allah kehendaki dan yang dikehendaki oleh Muhammad. Ya, summa marartu bi nafarin min an-nasara, kemudian aku pun ya melihat ya, bertemu dengan sejumlah orang juga ya dari kalangan Nasara. Faqultu innakum la antumul qawm. Laula annakum taqulun al-Masih ibn Allah. Ya. Kalian juga adalah kaum yang mulia. Ya. Umat yang utama. Kalau seandainya kalian tidak mengatakan al-Masih, Masih Nabi Isa, adalah anak Allah. Qalu, ya. Mereka juga kaum Nasar menimpali, merespon, tak mau kalah. Wa innakum la antumul qawm, laula annakum taqulun masya Allah wa sya'a Muhammad. Ya. Kalian juga wahai umat Islam. Kalian juga adalah umat yang utama, kaum yang mulia. Ya. Kalau seandainya kalian tidak mengucapkan masya Allah wa sya'a Muhammad. Sama. Ya, jawabannya seperti orang-orang Yahudi tadi. Falamma asbahtu, maka pada keesokan harinya, jadi kejadian ini kan tidak mimpi ya. Dan maka ketika di pagi hari, kata Tufail, akhbartu biha man akhbartu. Ya. Aku pun menceritakan hal ini kepada ya, sebagian orang. Summa ataitu nabiyya fa akhbartuhu. aku pun datang kepada Rasulullah dan menceritakan hal itu. Dan menceritakan mimpinya. Qala hal akhbarta biha ahadan kepada Al-Tuqayl. Apakah kamu telah menyampaikan ya, kisah mimpimu tersebut kepada seseorang? Qultu na'am, kata Tuqayl. Iya. Ya, memang demikian. Qala fahamidallah wa asna alaihi. Maka Nabi pun memuji Allah dan ya, bertahmid, ya, menyanjung Allah Azza wa Jalla, thumma qala amma ba'd. Ya. Adapun setelahnya, fa inna Tuqaylan ra'a ru'ya akhbara biha man akhbara minkum. Ya, sesungguhnya Tuqayl telah bermimpi dan telah menyampaikan mimpinya kepada sebahagian kalian. Wa innakum qultum kalimatan yamna'uni kada wa kada an anhaakum anha. An anhaakum anha. Ya, sesungguhnya kalian telah mengucapkan sebuah kalimat ya, yang aku ya, tercegah. Demikian dan demikian untuk melarang kalian dari kalimat tersebut. Ya. Fala taqulu, maka karena kalian mengatakan Masya Allah wa Syah Muhammad. Walakin qulu Masya Allah wahdahu. Jadi nanti larang. Jangan kalian mengatakan apa yang Allah kehendaki dan ya, Muhammad kehendaki. Namun ucapkanlah oleh kalian Masya Allah wahdah. Nah. Maka di dalam hadis ini ya, kita mendapatkan pelajaran bagaimana ya, sahabat yang mulia ini Al-Fusail telah bermimpi. Ya, telah bermimpi. Nah, dan mimpinya ini ya, ternyata dibenarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang dari sini ya, menunjukkan bahwa di antara mimpi-mimpi ya, manusia ya, ada yang benar. Ya. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan bahwa mimpi ini terbagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama adalah ar-ru'ya salihah. Ru'ya mimpi yang baik. Ya. Seperti yang dialami oleh Al-Tuqayl radhiyallahu ta'ala. Nah. Dan ru'ya atau mimpi yang baik ini ya, termasuk salah satu bahagian ya, dari ru'ya. Ru'ya. Dan ini terlalu sama. Ini termasuk ini. Ini disebut tadi lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ar-ru'ya salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min al-nubuwwah. Mimpi yang baik ya, mimpi orang saleh adalah salah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Ya. Itu mimpi yang mencocoki kenyataan. Ini sebabkan kepada wahyu yang diwahyukan kepada Nabi. Ya, jadi mimpi yang sama ini, mimpi ya, yang mengalami adalah selain Nabi, yang ternyata mimpinya tersebut itu sejalan dengan wahyu yang diberikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, adapun mimpi yang diarahkan oleh Nabi, maka itu wahyu. Ya, seperti ya, Nabi Ibrahim ya, alaihi salatu wassalam ketika bermimpi untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salam. Bagaimana Rasulullah sudah pernah bermimpi? Ya. Baik, demikian pula jenis yang kedua, yakni mimpi yang buruk, ya. Yang itu berasal dari syaitan, yang berasal dari syaitan. Ya, demikian pula yang ketiga, yaitu adghasul ahlam, ya, sekedar mimpi, ini kembang tidur, ya. Oleh karena itu, pernah ya, dikisahkan ya, di dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, ada seorang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian orang tadi menceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ra'aytu ra'si qad qutiya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku barusan bermimpi, ya, kepala aku ini terputus. Ya. Nah, kepalanya putus di dalam mimpinya. Kan ngeri. Ya. Maka apa kata Nabi kepada orang tersebut? La tuhajjis annasa bitala'ati syaitani bik fi manamik. Jangan kamu ceritakan ya, kepada manusia bagaimana syaitan telah mempermainkan kamu di dalam mimpimu. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, mimpi yang buruk ini, yang dibenci, itu kebanyakan dari syaitan. Ya, kebanyakan dari syaitan. Dan itu tujuannya adalah untuk ya, menakut-nakuti manusia. Membuat cemas, khawatir, tidak tenang, itu kerjaan syaitan. Ya, oleh karena itu, apabila seseorang, ya, bermimpi buruknya di dalam tidurnya, maka Rasulullah membimbingnya, ya, membimbing kita dengan beberapa amalan, ya, beberapa amalan. Yang pertama adalah at-tanaful, ya, ataupun yanfus pada samaratin an yasari, menudah kecil, ya, ke arah kiri sebanyak 3 kali. Jadi kalau mimpi buruk bangun tengah malam, ya, maka dianjurkan untuk menudah-nudah kecil, ya, ke arah kiri sebanyak 3 kali. Nudah kecil di sini ya, nafsu itu yang enggak mesti, yang tidak sampai cairan keluar, ya, sekedar angin saja sudah cukup, gitulah. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berta'awud kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, berta'awud. Nah, saya mohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dilindungi oleh Allah. Nah, meskipun terkadang sebelum tidur kita baca doa, ya. Al-Mu'awwidzatain, kemudian ayat kursi, kita baca. Ya, namun terkadang kita kurang meresapi, ya. Kita menghayati. Sehingga saking hafalnya, sudah terbiasa, tidak sadar dia sedang baca apa. Dan terkadang di sini syaitan masuk. Syaitan masuk, mengganggu kita, ya, menggoda kita, membuat cemas kita, was-was kita. Ya. Sehingga akhirnya mimpi buruk. Yang terjadi. Baik, ini yang kedua, ta'awud kepada Allah. Kemudian yang ketiga, an yatahawwal ila janib al-akhir. Berpindah, ya, kepada sisi yang lain. Mungkin sebelumnya miring ke kanan, ya, nanti balik, ya, miring ke kiri. Atau bantalnya dibalik, kalau pada bantal misalnya. Nah, mengganti posisi intinya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ya, di antara cara untuk dari was-was ketika mimpi buruk adalah berwudu. Berwudu atau sholat. Berwudu atau sholat setelah itu. Seperti disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dalam Sahih Bukhari, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Faman ra'a syai'an yakrahu fala yaqutthahu ala ahad." Waliyakumu falisalli. Kepada siapa yang bermimpi sesuatu yang ia benci, mimpi buruk, maka jangan ia kisahkan kepada siapapun. Dan bagitlah dia untuk mengerjakan salat. Ya, salat tentunya berwudu terlebih dahulu, ya kan? Nah, maka ini yang keempat. Kemudian yang kelima, Allah yukhbiru ahadan. Yang tidak menceritakan mimpi buruk tersebut kepada orang lain. Simpan saja. Ya. Oke. Mimpi buruk berusaha dengan orang lain. Makanya dia tidak orang lain. Kita tidak takut. Jadi ini barakallahu fikum, ada beberapa bias dan cara amalan ketika mimpi buruk. Yang pertama tadi saya ulangi. Ya. Meludah-ludah kecil, ke arah kiri sebanyak 3 kali. Kemudian ta'awud, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, misalkan. Kemudian yang ketiga, mengganti posisi, ya. Posisi tidur. Kemudian yang keempat, berwudu atau sunat. Yang kelima, tidak menceritakan kepada orang lain. Ya. Nah. Kemudian di dalam hadis ini pula kita mendapatkan pelajaran, ya, bahwa terkadang, ya, ahlul bautil, ya, orang-orang yang berjalan di atas kesempatan itu, ya, memiliki kebenaran, memiliki kebaikan. Nah, kita perhatikan bagaimana orang-orang Yahudi, ya, mereka tahu, ya, mereka paham kalau ucapan Masya Allah wa Syaa Muhammad ini salah, keliru. Nah, oleh karena itu di, ya, disampaikan kepada Abu Jahal tadi mengenai, ya, bahwa itu ada kesalahan sebagai balasan ketika dikritik, pada saat mereka juga mengatakan bahwa, ya, Isa adalah anak Allah. Uzair adalah anak Allah. Mereka tidak terima. Tidak terima disalahkan. Ya. Dan itu memang, ya, juga apa, bawaan orang itu kalau sudah dikritik, ya, kadang ya, hawa nafsunya berbicara. Ya, ada pembelaan. Pembelaan. Tinggal hawa nafsu ini apakah bisa dikekang, ya, dilawan ataukah dibiarkan. Kalau dibiarkan seperti Yahudi, seperti Nasara, ya, dikritik, ya, tapi ini hawa nafsu protes, akhirnya malah cari-cari kesalahan, ya, cari-cari kesalahan, bukan menerima, mengakui, kemudian rujuk. Nah, tapi justru malah menentang kebenaran, itu menjatuhkan hari-hari kesalahan. Kita perlu dosis bertahan di atas kesalahan, kemudian mencari-cari kesalahan dan menentang kesalahan ini. Ya. Nah. Kemudian di dalam hadis ini pula, ya, kita mendapatkan, ya, pelajaran bahwa orang-orang Yahudi, demikian pula Nasara, mereka mengetahui pula tentang syirkul ashar, mengetahui tentang syirik kecil, ya, seperti yang disebutkan pada hadis yang sebelumnya, yang ketika Qutailah radhiyallahu ta'ala bercerita bahwa orang Yahudi mengatakan sesungguhnya kalian telah berbuat syirik wahai kaum muslimin ketika kalian mengatakan Masya Allah wa syi'ta wa ka'bah, ya, Masya Allah wa syi'ta wa ka'bah, Masya Allah kehendaki dan kamu kehendaki dan kemudian juga demi ka'bah syirik kata ini. Nah, juga mereka mengerti orang Yahudi itu paham, punya ilmu, ya, tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Nah, ini kesalahan yang fatal. Itu orang yang sudah tahu kebenaran, ya, sudah dinasihati, sudah diingatkan, tapi malah agama di kebatilan, larut dan hanyut dengan kebatilan. Karena sama tercela. Ya. Tidak tahu yang benar, ngerti yang salah. Karena tetap ya kesalahan. Gengsi, hawa nafsu. Allah memuka. Nah. Kemudian di dalam hadis ini pula disebutkan tadi bahwa Rasulullah mengatakan, ya, ketika Khufail menceritakan tentang mimpinya, ya, maka Nabi mengatakan bahwa Khufail telah bermimpi dan telah menceritakan kepada sebagian kalian, ya, dan semuanya kalian telah mengucapkan sebuah kalimat yang aku bersedia untuk, ya, melarang kalian dari kalimat itu. Para ulama menyebutkan dan menjelaskan bahwa sebab kenapa Nabi malu ataupun kenapa Nabi tidak mencegah, ya, kenapa yang menahan Rasulullah untuk melarang kalimat itu dari kaum muslimin tadi, ucapan Masya Allah wa syaita aduh Masya Allah wa syaita Muhammad, sampai datang tumpahan kepada Rasulullah lagi baru Nabi larang. Kenapa? Dan seperti Nabi sebutkan, wa innakum kultum kalimatan yamna'uni kada wa kada an anhaakum anha. Ya, kalian telah mengucapkan sebuah kalimat yang aku terhalangi untuk melarang kalian dari kalimat tersebut. Apa yang menghalangi Nabi untuk melarang mereka? Ya. Nah, ada para ulama menjelaskan bahwa yang menghalangi Rasulullah untuk melarang hal itu, ya, bukan karena dimalu mengingkari kebatilan. Kenapa ya? Karena nggak mungkin lah Nabi malu untuk melarangi dan mengingkari sebuah kebatilan. Ya. Rasulullah la yastahi minal haq. Rasulullah la yastahi minal haq. Nabi tidak malu dari kebenaran. Ya, akan tetapi, ya, di sini malu, ya, untuk mengingkari sesuatu yang masyarakat atau manusia mereka sudah terbiasa dengan kalimat itu. Sehingga kata para ulama, yang menghalangi Rasulullah untuk melarang kaum muslimin dari mengucapkan itu sampai Kufa datang kepada beliau adalah beliau khawatir. Beliau melarang sesuatu sementara Allah belum melarangnya. Sementara belum turun wahyu. Ya. Bagaimana ketika khamr telah menjadi minuman tradisi di dalam Arab di masa itu di Madinah, seakan Nabi tidak mengingat. Sementara tentunya secara fitrah pengingatan ada, namun Nabi tidak mengharapkan, tidak melarang. Kenapa? Wahyu belum turun. Sampai akhirnya surat-surat Al-Ma'idah yang jelaskan tentang diharamkannya khamr. Ya. Karena di sini, ya, menunjukkan kepatuhan Rasulullah terhadap wahyu. Beliau tidak memerintahkan sesuatu berupa larangan sampai turun larangan itu. Kalau belum ada larangan, Nabi diam. Ya, Nabi diam. Ini pengingkaran terhadap, ya, perkataan sebagian para fadat Masya Allah wa syaita Masya Allah wa syaita Muhammad itu tidak ada. Nabi mengingkarinya, namun Nabi tidak melarangnya. Kenapa? Karena wahyu belum turun. Wahyu belum turun. Oleh karena itu, ini termasuk adab yang sangat agung. Kita ingat bagaimana kita, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala, ketika beliau di kota Kufah, Irak, melewati sebuah masjid di salah satu sudut kota, kemudian terlihat di dalamnya ada beberapa orang sedang berkumpul bermajlis. Dalam kondisi mereka berzikir secara berjamaah. Sebagai halaqah ada beberapa orang dipimpin oleh seorang amir. Amir mengatakan, "Tasbihnya bertasbihlah 100 kali. Subhanallah, subhanallah. Kayak gitu. Adalah kayak gitu. Kemudian hamdulillah, bertahmidlah 100 kali. Hamdulillah, hamdulillah. Tasbihnya bertasbihlah 100 kali. Subhanallah, subhanallah. Terus seperti itu. Ada pengisaran pada Lila bin Musa. Dia mengisari. Yang mana? Ini tidak ada di mana lagi. Tidak pernah dia melihat sama para sahabat dan kok ada yang seperti ini? Kenapa ini? Pikir mau kenapa ini? Pikir perjamaan dan hilangannya. Akhirnya itu lagi. Sebelum yang baru. Saya belum mengisari. Tidak ada darinya, tidak ada anggaran dari Nabi, tidak juga anggaran dari para sahabat. Maka beliau pun tidak langsung serta-merta melarang dia. Karena ternyata di sana ada yang lebih tua, lebih senior, yang lebih berwenang. Menurutnya ketika itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Sampai akhirnya Musa datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Kita menceritakan tentang kondisi jamaah tadi yang barusan dilihat oleh Nabi Musa Asyari. Oh, di masjid ini aku melihat ada sejumlah orang berzikir dengan kerikil, menunjukkan bilang dan tertentu itu jamaah. Langsung didatangi oleh Abdullah bin Mas'ud yang pun disantunkan nasihat. Terjadi dialog. Ternyata mereka tahu tidak ada dalilnya, namun mereka niatnya baik, ingin berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Mau dengan tata cara, dengan metode yang tidak pernah diajarkan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala sebagai kalimat nasihat dan menutup kata beliau, "Wa kam min muridin min khairin wa min syirin." Sungguh banyak orang yang menghendaki kebaikan, ingin pahala, ingin surga, ingin jannah. Ternyata dia tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena ternyata metode dan caranya itu dia tepat. Dia sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salam. Di sini Rasulullah alaihi salam beliau tidak serta-merta melarang sampai turun wahyu kepada beliau. Dan kapan turunnya? Allah bertepatan dengan mimpinya Al-Qusayyid. Mimpinya Al-Qusayyid. Dan sejumlah sahabat yang lain juga demikian. Kadang bagian mimpi para sahabat itu menjadi sebab disyariatkan sebagai hukum. Nabi Ibrahim berganti untuk menyembelih putranya sebagai demikian pula Rasulullah membenarkan mimpinya Abdullah bin Zaid yang tentang azan, yang akhirnya disyariatkan azan. Demikian pula beberapa kisah-kisah yang lainnya dari inti-inti Rukiah yang salihah. Allah SWT Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Mm-hmm.